الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، قال الشيخ محمد ابن سليمان النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة: الرابعة الصبر على الأذى فيه. Yang keempat dari perkara yang wajib untuk kita fahami, yaitu bersabar terhadap gangguan di dalamnya. Bersabar di atas gangguan. Ar-rabi'atu as-sabru 'ala al-adha fi. Perkara yang keempat yaitu bersabar di dalam gangguan atasnya. Di sini Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab An-Najdi alaihi rahmatullah menjelaskan kepada kita bahwasanya telah memiliki ilmu, kemudian dia beramal dengan ilmu tersebut, kemudian dia berdakwah kepada umat manusia agar mengetahui agama ini, agar memahami agama Islam ini secara kafah, yang telah datang dari Nabi alaihi salatu wassalam, baik itu di dalam perkara akidah mereka, kemudian berdakwah di dalam ibadah, dan berdakwah untuk menjelaskan muamalah di antara umat manusia. Maka barang siapa yang akan berdakwah terhadap perkara-perkara tersebut, maka dia harus siap-siap untuk diganggu. Oleh sebab itu, Syekh di sini menunjukkan, menjelaskan kepada kita, apabila dalam dakwahnya dia nanti akan diganggu, maka hendaknya dia harus bersabar. Karena kenapa? Maka ujian Allah subhanahu wa ta'ala akan semakin besar. Dan begitu pula musuh-musuh mungkin akan berkuasa atasnya. Dan terkadang mungkin musuh akan dimenangkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ujian yang pertama. Tujuannya apa? Untuk semakin lemah keimanan seorang hamba, maka ujian itu pula semakin ringan. Dan bala itu pula juga semakin sedikit, sebagaimana keadaan kita saat ini. Sebagaimana keadaan kita? Ujian yang diberikan kepada kita tidak sama tentunya dengan ujian yang diberikan kepada para a'immah, ulama. Dan perkara ini telah disabdakan oleh Nabi alaihi salatu dengan sanad yang sahih. Rahmatullah dalam kitabnya As-Silsilah As-Sahihah dari seorang tabi'in yang bernama Mus'ab ibn Sa'ad, dari ayahnya yang bernama Sa'ad, bahwasanya dia pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam sambil mengatakan, ayyun nasi ashad bala'an, wahai Rasulullah, manusia yang bagaimana yang paling keras ujiannya? Manusia yang bagaimana yang paling... Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, al-anbiya'u thumma al-amthala fal-amthal. Para anbiya, kemudian orang-orang yang semisalnya, dan kemudian orang-orang yang semisal. Para anbiya adalah manusia yang paling banyak mendapatkan cobaan. Karena kenapa? Imannya mereka tinggi. Maka semakin tinggi pula ujiannya. Dan begitu pula orang seperti para anbiya yang mengikuti mereka, seperti para sahabat, ujian mereka lebih besar daripada ujian yang setelahnya. Begitu pula para tabi'in, ujian dan gangguan kepada mereka lebih besar daripada umat-umat setelahnya. Kemudian Nabi SAW bersabda, فَيُبْتَلَ الرَّجُلُ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ. Dan seorang hamba akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala tergantung dengan kadar keimanan. Tergantung. Fa in kana dinuhu salba istadda bala'uhu. Kalau agamanya imannya dia tinggi, manhajnya kokoh, maka akan semakin keras ujian Allah Subhanahu wa taala. وَإِنْ كَانَ فِي دِينِهِ رِقَةً أُبْتُلِيَ عَلَى حَسْبِ دِينِهِ. Dan sebaliknya, kalau agamanya dia lemah, agamanya dia ringan dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, keimanannya ringan, maksudnya keimanannya di sini tidak begitu tinggi, maka dia akan diuji sesuai dengan keadaannya. Kemudian sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, فَمَا يَبْرَحُ الْبَلَاءُ بِالْعَبْدِ hatta yamshi 'ala al-ardi ma 'alayhi khathiyah. Dan sesungguhnya bala itu akan terus diberikan kepada seorang hamba sampai-sampai dia berjalan di muka bumi tanpa ada sedikit kesalahan, tanpa memiliki dosa. Karena kenapa? Ujian dan bala menghapuskan dosa-dosa. Maka sebagai seorang da'i ketika diri Islam bil adillah, maka dia harus bersabar atas gangguan umat manusia. Di dalam kalimat ini yang disebutkan oleh Syekh Muhammad Ibn Sulaiman An-Najdi alaihi rahmatullah, kita mengambil sedikitnya 3 faedah. Di atas kalimat di atas kita mengambil sedikit 3 faedah. Faedah yang pertama, apa sih artinya sabar? Apa arti dan definisi dari sebuah kesabaran? Baik. Faedah yang pertama, ma makna sabar? Apa arti dari kesabaran? As-sabr fil lughah, sabar itu dari definisi bahasa, dari arti bahasa, disebut dengan al-habsu wal-kaf. Apa arti sabar? Yaitu menahan diri dan berpegang erat. Al-habsu wal-kaf. Menahan diri dan berpegang erat. Allah Subhanahu wa ta'ala pernah berkata, berfirman kepada nabinya, wasbir nafsaka ma'alladhina yad'una rabbahum. Di sini menggunakan kata-kata tahanlah dirimu bersama orang-orang yang berdoa kepada Tuhan-Tuhan mereka. Maksudnya di sini adalah berpegang erat, sabar, istiqamah, menahan diri. Ini secara bahasa terbagi menjadi, bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Halo? Ya Ustaz, ada Ustaz. Nah, bahwasanya sabar itu terbagi menjadi 3 macam. Ini definisi secara syar'i. Yang pertama, as-sabru ala ta'atillah. Bersabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini macam yang pertama. Apa arti sabar di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Bi an yu'addi al-insanu ma amara Allah bih. yaitu umat manusia, apa saja yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, wa in kana fihi masyaqqah, walaupun perintah Allah Subhanahu wa taala dia rasa berat, tapi dia kerjakan. Dia merasa perintah Allah Subhanahu wa taala ada agak sedikit sulit baginya, tapi dia berusaha untuk mengerjakan dan dia bersabar. Ini macam yang pertama. Bersabar. Apa contohnya? Seperti orang yang mengerjakan salawatul khams, salat lima waktu. Subuh, dia meninggalkan tidur, dia bangun dari tidurnya. Kemudian zuhur, asar, maghrib, wal isya. Dia menjaga salat tersebut. Ini butuh kesabaran, ya ku. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surah Taha, wa'mur ahlaka bis-salati wastabir 'alayha. Perintahkan keluargamu untuk melaksanakan salat. Wastabir 'alayha. Di sini Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan wasbir 'alayha, akan tetapi wastabir. Apa artinya wastabir? Kesabaran yang lebih. Maksudnya di sini perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan bersabar, bersabar dan bersabarlah di atas. Ini menunjukkan bahwasanya perkara salat membutuhkan kesabaran. Begitu pula puasa. Ya. Butuhkan kesabaran untuk meninggalkan apa? Makanan. Dia lapar. Dia lapar. Kemudian meninggalkan minuman. Dia haus dan dahaga. Ini butuh kesabaran. Begitu pula dalam perkara jihad fi sabilillah dibutuhkan kesabaran. Dari sayatan pedang, dari sakitnya terkena dengan senjata musuh. Maka di sini dibutuhkan sebuah kesabaran. Begitu juga ketika berdakwah. Ini merupakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka diperintahkan untuk bersabar. Ini macam yang pertama. Kemudian macam yang kedua, as-sabru ala maharimillahi wa ma'asi. Bersabar di atas keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala dan kemaksiatan. Maksudnya di sini ketika seorang hamba menjauhi apa saja yang telah Allah Subhanahu wa taala larang, walaupun jiwa cenderung kepada syahwat. Makanya dibutuhkan kesabaran. Dia bersabar, menahan diri, tidak ikut dalam kemaksiatan tersebut. Dia bersabar dan berpegang erat supaya tidak terjerumus ke dalam fitnatus syahwat. Ini dibutuhkan kesabaran. Contohnya siapa seperti sabarnya Nabi? Ketika diajak kepada istri seorang raja atau perempuan dari raja. Sebagaimana sabarnya Nabi apa? Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam. Ketika diajak seorang wanita. Dan dia adalah seorang wanita yang terkemuka, memiliki kedudukan. Dan Nabi Yusuf alaihi salam, beliau bersabar. Yang diabadikan dalam Al-Quran, Rabbi sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayh. Ya Allah, penjara ini lebih aku cintai daripada ajakan dia kepadaku. Ya Nabi Yusuf berusaha untuk bersabar. Diajak untuk berzina dan tidak mau bersabar kepada keharaman-keharaman Allah Subhanahu wa taala untuk tidak mendekati. Ini dibutuhkan kesabaran. Ini macam yang kedua. Kemudian macam as-sabru ala aqdarillahil mu'limah. Kesabaran atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan. Kenapa disebut takdir Allah Subhanahu wa taala yang menyakitkan? Kalau disebutkan takdir Allah Subhanahu wa taala yang bagus, yang enak, yang penuh dengan kenikmatan, maka jiwa ini lebih senang. Kan as-sabru ala aqdarillahil mu'lima, bersabar atas takdir-takdir Allah Subhanahu wa taala yang sakit menimpa. Contohnya seperti setiap orang hidup fakir, orang hidup miskin, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, takdir, maka bersabar. Begitu pula sebuah penyakit. yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan ini merupakan takdir. Dan di belakang itu semua ada hikmahnya. Menghapuskan dosa umat manusia. Menghapuskan dosa hamba tersebut. Mengangkat derajatnya Allah ta'ala untuk menaikkan keimanannya. Oleh sebab itu kita dilarang untuk mencela penyakit. Karena zahirnya penyakit itu jelek mungkin bagi kita. Tapi hikmahnya di belakang itu semua amat sangat besar. Oleh sebab itu Nabi SAW mengatakan, La tasubbil humma. Hadis Ummu Sa'ib. Wahai Ummu Sa'ib, jangan kau cela penyakit panas. Fa'innaha tuzhib al-khataya. Kama yuzhibul kir khabath al-hadid. Karena sesungguhnya penyakit itu akan menghapuskan dosa-dosa. Sebagaimana api yang menghapuskan. Dan karena diberikan penyakit bersabar atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala yang sulit bagi dia. Begitu juga kematian. Ketika datang kematian kepada seseorang, tidak kemudian berteriak, tidak kemudian menangis yang berlebih-lebihan, kemudian tidak berteriak, tidak resah, tidak kecewa atas takdir Allah subhanahu wa ta'ala, seolah-olah tidak terima dengan takdir yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan, dan tidak berkata-kata kecuali yang baik, tidak mencabik-cabik rambut, menarik-narik baju, menampar-nampar pipi, sebagaimana yang banyak dilakukan oleh kaum muslimin, terlebih lagi kaum muslimat yang ada pada zaman ini. Allah subhanahu wa ta'ala di antaranya ta'ala dan kepada Rasulnya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua, bahwasanya sabar ini memiliki kedudukan yang amat besar dalam agama kita. Sabar ini memiliki kedudukan yang amat sangat besar di agama kita. Sehingga seorang mukmin labid harus dia memiliki senjata sabar di dalam menghadapi kesulitan dan cobaan yang ada dalam kehidupan kita. Seorang muslim memiliki masyakil, problem, baik di dalam pekerjaannya, problem dalam rumah tangganya, problem di dalam usahanya. Begitu juga mendapatkan penderitaan dan mendapatkan kesulitan dan kesukaran di dalam berbagai macam keadaan kehidupan kita. Maka seorang muslim nyatanya dalam Al-Quran disebut Azhar salaf. Di antara dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, innama yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya orang-orang yang sabar akan diberikan ajr, diberikan pahala, bighairi hisab, tanpa adanya hitungan, tanpa hisab. Maksudnya di sini, bagi orang-orang yang bersabar, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan kepada mereka pahala yang amat sangat banyak. Ini dalam Al-Quran. Begitu pula dalam sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, was-sabru dhiya. Sabar itu cahaya. Sabar itu penerang bagi umat manusia. Ini dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula athar para salaf, kita sebutkan athar dari dua para a'immah. Yang pertama atharnya Ali bin Abi Talib, Amirul Mukminin, khalifah kaum muslimin yang keempat, yang terakhir. Kata Amirul Mukminin Ali bin Abi Talib, was-sabru min ad-din bi manzilati ar-ra'si min al-jasad. Sabar di dalam agama ibarat kepala di dalam jasad. Sabar dalam agama ibarat kepala dari jasad. Yang paling inti, yang paling tinggi. Fala imana liman la sabra lah. Kata Ali bin Abi Thalib, maka tidak ada iman bagi yang tidak memiliki kesabaran. Tidak beriman bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran dalam hal apapun. Sebagaimana yang telah kita sebutkan di tiga macam kesabaran. Kata Ali bin Abi Thalib, kesabaran dalam agama sebagaimana kepala dari jasad, maka tidak ada iman bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Ini perkataannya Ali bin Abi Thalib. Begitu pula perkataan Imam Ahmad bin Hanbal Al-Syaibani alaihi rahmatullah. Kata Imam Ahmad, wajadtu anna allaha dzakara sabra fil qur'ani fi 90 mawdi'a. Kata Imam Ahmad, aku mendapati bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan lafaz sabar, menyebutkan kedudukan sabar, menyebutkan keuntungan dan kemuliaan sabar di dalam Al-Quran sebanyak 90 tempat. Aku mendapatkan sabar, Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran sebanyak 90 ayat, 90 tempat. Ini menunjukkan kepada kita tentang apa? Pentingnya sabar dan kedudukan yang tinggi di dalam agama ini. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, faedah yang terakhir. Bahwasanya sabar ini di atas dakwah. Ini merupakan tariqatul atau tariqul anbiya'i wal mursalin wa atba'ihim. Bahwasanya sabar di dalam berdakwah ini merupakan jalannya para anbiya, jalannya para rasul, dan jalannya orang-orang yang mengikuti mereka, jalannya para sahabat, jalannya para tabi'in, jalannya para atba'ut tabi'in, jalannya para a'immah, para du'at, para tulabul ilm. Mereka adalah apa? Berdakwah dan bersabar dalam berdakwah. Ini jalannya mereka. Mereka berusaha untuk terus semangat dan bersabar atas apa-apa yang menimpa mereka dalam dakwahnya. Coba kita melihat bagaimana para rasul. Coba kita melihat bagaimana para nabi. Salawatullahi alaihim ajma'in. Mereka diganggu dengan perkataan. Mereka diganggu dengan perbuatan dan tindakan. Gangguan kepada para anbiya. Gangguan kepada para rasul-rasul. Dengan perkataan, mereka dicela, mereka dicerca, mereka diribai, mereka dicemooh, mereka diumpat, mereka dihardik. Dan ini diabadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat Az-Zariyat ayat 52. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 52, Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, kadzalika ma ata alladhina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun. Dan begitu pula ketika datang sebelum mereka para rasul, para utusan Allah subhanahu wa ta'ala, melainkan umatnya mengatakan bahwasanya rasul tersebut adalah seorang penyihir, diajak sebagai seorang sahir, sebagai seorang dukun, sebagai seorang majnun, orang yang gila. Dan mereka diejek, diganggu dengan perkataan, dengan tuduhan-tuduhan palsu, dengan tuduhan-tuduhan dusta. Begitu juga mereka, para rasul, para anbiya, diganggu dengan perbuatan, dengan tindakan. Di antaranya mereka dipukul, mereka dicemooh, mereka dimusuhi. Sebagaimana yang terdapat dalam surat Al-Furqan ayat ke-31. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan dalam surat Al-Furqan ayat 31, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍ عَدُوًا مِنَ الْمُجْرِمِينَ. Dan begitulah kami jadikan pada setiap nabi musuh dari kalangan orang-orang yang fasik, orang-orang yang mujrim, orang-orang para pelaku kriminal. Sehingga para anbiya mereka diganggu dengan berbagai macam cobaan, dengan berbagai macam tindakan, dengan berbagai macam kesulitan. Akan tetapi mereka apa? Mereka hadapi dengan penuh kesabaran. Mereka hadapi dengan lapang dada. Bahkan Nabi alaihi salatu wassalam, Nabi Muhammad pernah menyebutkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Sabda Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menegaskan, ra'aitu, kata Ibnu Mas'ud, ra'aitu nabiyya sallallahu alaihi wasallam yahki nabiyyan minal anbiya. Kata Ibnu Mas'ud, aku pernah melihat Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam menceritakan seorang nabi di antara para anbiya. Barabahu qaumuhu fa'admau. Nabi Muhammad pernah bercerita bahwasanya ada seorang nabi yang dipukuli oleh kaumnya. Nabi yang dipukuli oleh kaumnya sampai mengeluarkan darah. Wa huwa yamsahu ad-damma 'ala wajhihi, dan nabi tersebut mengusap darah dari wajahnya sambil mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi fa innahum la ya'lamun. Apa yang diperbuat ketika sudah dikeluarkan darah, dipukul, apakah marah, apakah dibalas dengan pukulan, apakah dibalas dengan cemooh? Tidak, malah didoakan. Ini bentuk kesabaran mereka. Sambil mengatakan, Allahumma ighfir li qaumi, ya Allah, ampunilah kaumku, karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui. Padahal nabi tersebut dilempari, padahal nabi tersebut disiksa, padahal nabi tersebut dipukul sampai keluar darah. Masih didoakan kaumnya untuk diampuni dosa-dosa mereka, karena mereka adalah orang-orang yang tidak mengerti. Ini tingkat kesabaran yang luar biasa bagi para anbiya. Semoga kita dijadikan seperti mereka, atau paling tidak mendekati kesabaran para anbiya. Nah, ini para nabi-nabi dan rasul, begitu pula nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tidak luput pula dari gangguan, baik dari sisi gangguan perkataan, gangguan ucapan, maupun gangguan tindakan dan pemukulan. Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam diganggu dengan perkataan. Beliau dituduh dengan tuduhan-tuduhan yang keji supaya umat manusia tidak mau mendekati Nabi, supaya umat manusia tidak mendengarkan dakwahnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Beliau dikatakan sebagai orang yang gila, majnun. Beliau dikatakan sebagai seorang sahir, sebagaimana yang terdapat dalam surat Saf ayat yang keempat. Wa qala al-kafiruna hadza sahirun kadzdzab. Dan orang-orang kufar, mereka mengatakan bahwasanya nabi ini alaihi salatu wassalam adalah sahir, penyihir, dukun dan kadzab, pendusta maupun pembohong. Na'udzubillah. Ini godaan dari sisi apa? Celaan, tuduhan-tuduhan keji kepada Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Begitu pula beliau diganggu dengan perbuatan-perbuatan yang keji, perbuatan-perbuatan yang jelek, tindakan-tindakan yang zalim. Di antaranya kita sebutkan dua saja dan kita tutup kajian kali ini. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sanadnya Urwah, dari sanadnya Urwah Ibn Zubair, kata beliau, sa'altu Abdullah Ibn Amr Ibn Al-As. Kata Urwah ibn Zubair, aku pernah bertanya Abdullah ibn Amr ibn Al-As, an ashaddi ma sana'a al-musyrikuna bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Urwah, aku pernah menanyakan kepada sahabat Nabi Abdullah ibn Amr ibn Al-As atas siksaan yang paling keji yang dilakukan oleh kaum musyrikin kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bagaimana dan bagaimana siksaan mereka kepada Nabi alaihi salatu wassalam, dan bagaimana ketika mereka mengganggu Rasulullah. Kemudian Abdullah ibn Amr mengingat sebuah peristiwa sambil mengatakan, ra'aitu Uqbah ibn Abi Mu'id ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yusalli. Aku pernah melihat Uqbah ibn Abi Mu'id, salah satu tokoh kufar Quraisy yang sangat membenci kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Kata Abdullah ibn Amr ibn Al-As, aku pernah melihat Uqbah ibn Abi Mu'id mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu beliau dalam keadaan salat. Nabi didatangi dalam keadaan menjalankan salat. Fa wada'a rida'ahu fi 'unuki. Kemudian Uqbah ibn Abi Mu'id meletakkan sorbannya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa khanaqahu khanqan syadida. Uqbah mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam dari lehernya dengan cekikan yang amat sangat keras, ditarik dari arah belakang. Dan Nabi alaihi salatu wasallam dalam keadaan apa? Bertakbir, dalam keadaan bertasbih, dalam keadaan mengerjakan salat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Di depan Ka'bah. Datang Uqbah ibn Abi Mu'id melemparkan selendangnya di leher Nabi sallallahu alaihi wasallam, dicekik dari belakang dengan cekikan yang amat sangat keras. Faja'a Abu Bakar hatta dafa'ahu an. Sampai-sampai datang setelah itu Abu Bakar As-Siddiq dan mendorong Uqbah ibn Abi Mu'id. Kemudian Abu Bakar mengatakan, "Ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah?" Teganya engkau ingin membunuh seseorang yang mengatakan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala Tuhanku. Waqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Padahal telah datang kepada kalian bukti-bukti yang nyata dari Allah subhanahu wa ta'ala. Akankah kalian membunuh seseorang yang berdakwah bahwasanya tidak Tuhan yang berada di ibadahnya melainkan Allah subhanahu wa ta'ala? Ini kejadian dan peristiwa yang bertahan. Nabi SAW dicekik dalam keadaan Rasulullah. Dengan cekikan yang amat sangat keras. Sampai datangnya Abu Bakar As-Siddiq. Menolong beliau. Nabi SAW diganggu dan beliau bersabar. Begitu juga peristiwa yang kedua. Yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud. Kata Ibnu Mas'ud. بينما النبي صلى الله عليه وسلم يصلي عند البيت sekali lagi ketika Nabi alaihi salatu wassalam salat di depan Ka'bah di Baitul Haram, wa Abu Jahl wa ashabuhu julus, pada saat itu Abu Jahal dan teman-temannya dari kalangan pemimpin-pemimpin kufar Quraisy, mereka dalam mereka berbincang, mereka berbicara melihat Nabi SAW datang dan Nabi pun sholat. Kata Abu Jahal, jazurin bisala jazuri bani fulan. Siapa di antara kalian yang bisa datang dengan membawa kotorannya untanya bani fulan? Disebutkan orangnya. Siapa di antara kalian yang mampu untuk membawa kotoran untanya si fulan? Fayadahu ala bahri Muhammad idha sajad. Kemudian meletakkan kotoran tersebut di atas punggungnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila dia bersujud. Faja'a bihi fanadhara hatta sajada an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa wada'ahu baina katifai. Kemudian kotoran tersebut didatangkan dan Abu Jahal melihat sampai Nabi alaihi salatu wassalam turun sujud di depan Ka'bah wa wada'ahu baina katifai. Kemudian Abu Jahal pun langsung melemparkan kotoran tersebut di antara dua pundaknya Nabi alaihi salatu wassalam, di antara leher beliau. Wa ana anzur la ughni syai'a, kata Ibnu Mas'ud, dan pada saat itu aku cuma bisa melihat, aku tidak bisa berbuat apapun. Karena di permulaan Islam mereka lemah. Kata Ibnu Mas'ud, aku tidak bisa melihat, cuma bisa aku cuma bisa melihat, tidak bisa menolong, tidak bisa membantu, tidak bisa berbuat apa-apa kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Faja'alu yadhakuna wan Nabi sallallahu alaihi wasallam sajidun la yarfa' ra'sahu. Dan mereka pun kemudian terbahak-bahak, para pemimpin Quraisy melihat pemandangan seperti itu, dianggap lelucon, dibuat olok-olok. Mereka tertawa. Karena saking banyaknya kotoran unta di atas punggung beliau. Hatta ja'adhu Fatimah fatarahathu an dhahrihi fa rafa'a ra'sah. Sampai datangnya putri beliau Fatimah dan membersihkan punggung Nabi alaihi salatu wasalam dari kotoran unta tersebut. Kemudian Nabi pun mengingat Allah Subhanahu wa taala dengan doanya 3 kali. Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy, Allahumma 'alaika bi Quraisy. Ya Allah, musibahmu kepada orang-orang Quraisy, dari engkau atas orang-orang Quraisy, sebanyak 3 kali. Ini Nabi alaihi salatu wasallam diuji dan diganggu oleh kaumnya. Tapi ikhwani hafizakumullah, perlu kita ketahui, ujian dan cobaan kepada para anbiya dan kepada para rasul, apabila semakin besar ujian mereka, berarti tanda bahwasanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala semakin dekat. Ini janji dari Allah Subhanahu wa taala. Semakin besarnya ujian seorang hamba, maka semakin dekatnya pula kemenangan dan pertolongan Allah. Diabadikan dalam surat Al-An'am, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Wa laqad kudzibat rusulun min qablika fasabaru ala ma kudzibu." Dan telah didustakan para rasul-rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan mereka bersabar atas apa-apa yang didustakan oleh kaumnya. "Wa udzu hatta atahum nasruna," dan mereka diganggu, mereka dicoba sampai datangnya pertolongan kita. Sehingga semakin tingginya kesulitan dan cobaan, maka dan jalan keluar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab menjelaskan kepada kita bahwasanya seorang muslim ketika memiliki ilmu, dia menjalankan ilmu tersebut dan berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan diganggu oleh umat-umat manusia dan musuh-musuh as-sunnah dan musuh-musuh al-haq. Maka dia harus memiliki senjata, yaitu dengan bersabar, menahan diri, dan terus menjalankan dakwahnya. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan kali ini.